Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. إلى قوله فصل وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما dan wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah فإنهما دين الله Al-Qawimu wa Siratuhul Mustaqim, karena keduanya adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Man akhadha bihima salima wa hanima wa rasyada wa usima. Barang siapa yang memegang keduanya, berpegang teguh dengan keduanya, maka dia akan selamat. Dia akan beruntung, dia akan mendapatkan petunjuk dan akan dijaga. Wa man hada anhuma dalla wa nadima wa halaka wa kusima. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyimpang daripada keduanya, dia akan tersesat. Dia akan menyesal, dia akan hancur dan akan dibinasakan. Faj'alhuma hakimaini alayka mutasarrifaini fika. Warji ilaihima fi kulli amrika mumtasilan liwasiyatillah wasiyati rasulih. Jadikan keduanya, kitab dan Al-Quran, Quran dan Sunnah, sebagai hakim atasmu, sebagai mutasarifin, suatu yang jadikan rujukan dalam segala sesuatu, dalam segala perkaramu, dengan melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wasiat Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu tertentu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itulah adalah yang terbaik dan itu adalah yang lebih baik ta'wilnya. Wa mana qalihi farudduhu ila Allah wa Rasul ay ila al-kitab wa sunnah. Arti daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya adalah kembalikan kepada kitab dan sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum bima ini tasantu bihi lan tadilu abadan kitabullah wa sunnati. Aku wasiatkan kamu dengan sesuatu, jika kamu berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menegaskan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dijadikan sebagai rujukan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, apalagi di akhir zaman ini. Banyak kaum muslimin yang berusaha dijauhkan oleh mereka musuh-musuh Islam dengan segala macam fitnah. Fitnah yang datang bertubi-tubi. Fitnah yang datang bermacam-macam. Inilah akhir zaman yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Akan nantinya terjadi fitnah-fitnah yang banyak, yang bertubi-tubi datangnya, sebagaimana datangnya kegelapan di malam hari yang gelap. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal makharuju minha?" Wahai Rasul, jalan keluarnya dari segala fitnah tersebut itu gimana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kitabullahi ta'ala." Berpegang teguh kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhir mayagul, sampai hadis yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang ini fitnahnya dari segi maksiat kepada Allah sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, sampai kita mungkin sulit untuk melihat satu daerah, satu kota yang aman daripada maksiat, yang aman daripada fitnah syahwah, fitnah karena hawa nafsu. Ya, semua rumah dipenuhi sekarang dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya televisi-televisi, acara-acara yang sudah menjauhkan umat Islam dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi lebih daripada itu film-film yang dilarang oleh Allah, gambar-gambar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke rumah kita. Internet yang bermacam-macam terdapat di dalamnya sudah membuat manusia jauh daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada ajaran salafus saleh. Di mana kota coba yang selamat daripada fitnah ini? Sulit untuk mencari kota yang selamat daripada fitnah sekarang ini. Semuanya kota hampir sudah ada fitnah seperti ini. Sehingga ya, kita katakan banyak wali murid di pondok itu mengadu, "Ustaz, di kota ana ini sudah fitnahnya luar biasa. Anak kecil aja megang HP sudah yang dilihat macam-macam di situ. Jadi memang kota ana ini kota maksiat. Dia dari kota tertentu." Nanti ada wali murid yang lain, "Ustaz, ana mau mondokkan anak-anak. Di kota ana ini maksiatnya sudah lebih daripada yang lain, sudah maksiatnya begini begini begini." Ya, sebutkan yang dari internet, disebutkan bahkan dari narkobanya, dari pergaulan bebasnya. Dan semua masing-masing dari kota-kota yang berbeda mengadu seperti itu. Jadi kita katakan bukan cuma kota kamu, bukan kota kalian aja. Di mana-mana pun sudah seperti itu. Semua wali murid, semua orang juga bercerita seperti itu. Bahkan di kota kita pun juga seperti itu. Oleh karena itu pentingnya di sini mendidik anak-anak, dijaga dari pergaulan, dijaga dari fitnah tersebut. Ini fitnah syahwa di mana-mana sudah terjadi. Fitnah al-mal, fitnah harta, satu dengan yang lain berselisih karena harta. Yang satu memutus tali silaturahmi karena harta. Yang satu bermusuhan karena harta, bahkan saling membunuh karena harta. Mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, menipu, memberikan atau tidak memberikan hak orang yang memiliki hak tersebut, dan seterusnya, terjadi di mana-mana. Dan yang lebih mengerikan lagi, ini fitnah adalah fitnah al-akidah. Kita dianjurkan berpegang teguh dan dikembalikan kepada Al-Quran. Fitnah akidah, fitnah subhat ditimbulkan oleh mereka, dimunculkan oleh mereka, sehingga banyak di akhir-akhir ini fitnah-fitnah itu, fitnah akidah menguak, ya, terlihat tampak. Sehingga di tempat kita aja, di negeri kita Indonesia ini, sudah banyak fitnah-fitnah yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, apapun akidahnya, mau akidah Syiah dan juga akidah Ahmadiyah, mau akidah macam-macam, yang mana akidah itu semuanya keluar daripada akidah yang benar, daripada akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mereka sekarang, ya, kemarin waktu-waktu yang lalu juga kita sudah mengetahui ada di antara mereka yang mengaku sebagai malaikat, ada kan? Mengaku sebagai malaikat Jibril. Ada yang mengaku juga sebagai nabi bahkan di negeri kita ini. Ya, ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan itu terulang. Ini sengaja ditimbulkan oleh mereka untuk menceraiberaikan umat Islam. Untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran yang benar, dari ajaran kitab dan sunnah. Dan baru-baru ini juga di Mesir terjadi juga seorang kelompok, dan di antara mereka ada yang diwawancarai masuk di televisi, di parabola sana, punya pemikiran bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah manusia yang hebat. Dia adalah manusia yang sangat cerdas. Dia adalah manusia yang luar biasa. Tapi dia bukan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya wahyu, tidak ada yang namanya Jibril, itu hanya mitos aja. Itu hanya mitos, itu hanya cerita yang dibuat-buat aja, yang dikarang-karang aja. Dan ini baru-baru ini juga terjadi. Ini untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Qur'an. Ini salah satu fitnah yang ditimbulkan oleh mereka. Termasuk juga yang sudah dari dahulu kita mengetahuinya. Sekarang ada Islam liberal, liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan memeh yang lain yang macam-macam mungkin yang akan timbul nantinya. Itu adalah bentuk fitnah yang menjauhkan umat muslimin daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, menjauhkan daripada kitab dan sunnah yang kita sekarang ini oleh Habib Abdullah Hadad dianjurkan tetap jangan terkecoh, jangan tertipu oleh pikiran mereka. Termasuk pluralisme, yang pikiran pluralisme ini pemikiran yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar. Semua keyakinan benar. Masing-masing agama itu menganjurkan dan memerintahkan yang baik-baik, melarang penganutnya untuk melakukan kejelekan-kejelekan, untuk menjauhkan daripada kemaksiatan, larangan-larangan. Jadi semua agama punya keyakinan yang sama, punya tujuan yang sama, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang tidak melanggar, dan semua manusia nantinya di akhirat akan masuk surga. Karena semua agama adalah baik dan semua agama sama aja. Cuma bedanya aja, ini Tuhannya beda, ini Tuhannya beda, ini Rasulnya beda. Tapi intinya sama, tujuannya sama. Sama-sama mengajak kebenaran. Sama-sama mengajak kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi tidak usah saling menghasut, tidak usah saling memfitnah dan mengakui bahwasanya agama kami yang terbaik, agama kami yang benar, yang lain salah, tidak usah. Semuanya sudah keyakinan masing-masing, semuanya keyakinan mengajak kepada kebenaran. Ini pikiran mereka untuk dimasukkan ke otak orang-orang Islam sehingga orang Islam merasakan bahwasanya umat yang lain, agama yang lain itu benar juga. Jadi kalau cuma kita benarkan pemikiran seperti ini, tidak usah kita dakwah, tidak usah kita harus masuk beragama Islam, menganut agama Islam, amal agama apapun ya benar, sama-sama benarnya, sama-sama masuk surga. Hati-hati, jangan sampai tertipu, jangan jauh daripada ulama yang benar, daripada ulama yang hak, yang memberikan sesuatu yang lurus, yang membentengi akidah yang benar ini, yang kita yakini ini, daripada pemikiran-pemikiran mereka. Kita katakan tidak benar. Allah SWT dengan tegas mengatakan innad-dina indallah Islam. Agama yang benar itu di sisi Allah, di mata Allah hanya agama Islam. Agama yang lain tidak benar. Dalam ayat yang lain Allah SWT juga mengatakan waman yattahi ghairal Islam dinan falayyukbala minhu. Barang siapa yang menginginkan mencari agama yang lain selain agama Islam, falayyubbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan untuk kalian, agama Islam. Jadi tidak benar pemikiran bahwasanya semua agama itu benar, semua agama itu mengajak kepada kebenaran. Ini harus kita hindari, jangan sampai masuk kepada keluarga kita, pemikiran kita. Nah, ini pluralisme. Ada juga sekarang sekularisme, yaitu agama itu harus dijauhkan daripada kehidupan manusia. Jadi agama ini agama hanya untuk ibadah aja, sudah. Sholat Ramadan kalian boleh menganut dan berpegang teguh kepada agama kalian, tapi untuk urusan kehidupan, untuk urusan manusia, untuk urusan negara, untuk urusan badan tertentu, institut tertentu, itu harus bebas dan jauh daripada agama. Jangan ada urusan agama di situ. Jangan ada agama mengatur di situ. Kehidupan manusia tidak boleh diatur oleh agama. Urusan agama, urusan negara tidak boleh diatur oleh agama. Tidak boleh diatur termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama itu hanya urusan ibadah saja. Jadi kita harus membuang agama ketika kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, menjalani urusan manusia. Jadi itu jangan ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi tidak boleh negara diatur oleh agama. Sudah, agama itu hanya ibadah. Agama harus, negara berdiri sendiri, tidak boleh diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, Tuhan sekalipun. Jadi ini seakan-akan mereka itu menganggap lebih cerdas daripada Tuhan, lebih mengerti, lebih faham kemaslahatan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujung-ujungnya tidak boleh begini. Jadi agama tidak boleh diatur, urusan negara tidak boleh diatur, urusan manusia tidak boleh diatur oleh agama. Mereka harus bebas daripada urusan agama dalam kehidupan manusia. Ini sekularisme. Negara ini tujuan mereka menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Jadi negara yang bebas daripada aturan agama. Begitu juga ada liberalisme. Sekarang ini fitnah liberalisme. Jadi mereka liberalisme memikirkan, mengandalkan pikiran mereka, mengandalkan kecerdasan mereka, sehingga mereka dengan itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu harus ditafsir sesuai dengan zamannya masing-masing. Jadi kalau kita sudah tahu tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Imam Baghawi, dikarang oleh Imam Tafsir Jalalain, dikarang oleh Imam Qurtubi, Imam Tabari, dan mufassir-mufassir yang dari salafus saleh dari zaman-zaman yang terdahulu. Jadi kalau itu tafsir-tafsir itu berlaku dan baik pada zamannya, dan setiap zaman berubah. Apalagi di zaman sekarang ini sudah jauh berubahnya, berubahnya pesat. Jadi artinya apa? Al-Quran itu harus diartikan dengan pemikiran yang baru, dengan arti yang baru, dengan tafsir yang baru. Sehingga diartikan dengan seenaknya sendiri, diartikan dengan otak mereka sendiri, diartikan dengan akal mereka sendiri. Dan mereka profesor-profesor, mereka adalah dokter-dokter. Orang awam akan percaya kepada mereka. Ini termasuk fitnah, menjauhkan daripada Al-Quran atau daripada makna yang sahih, takwil yang sahih daripada Al-Quran. Ini ada dahulu jadi India 150 tahun yang lalu, kelompok ini sudah muncul menjauhkan manusia daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan manusia daripada apa yang dijelaskan oleh Rasul. Jadi Quran itu sempurna. Quran itu sempurna, semuanya ada di Quran, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada di Quran? Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi sudah dikatakan oleh Allah SWT dalam ayatnya bahwasanya kami menurunkan kepada kamu Al-Quran. Yang dalam Al-Quran ini dijelaskan segala sesuatu. Dijelaskan segala sesuatu. Dan dalam Al-Quran semua petunjuk ada. Warahmatan. Ada rahmat di situ. Wabusra lil muslimin. Dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Jadi sempurna Quran. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Kitab yang mulia. Kitab Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kepada hadis. Enggak perlu kepada tafsir, enggak perlu kepada penjelasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Ya, sehingga mereka menjelaskan segala sesuatu dari Al-Qur'an. Segala perkara yang ditanyakan oleh mereka dijelaskan dan dijawab langsung dengan Al-Qur'an, tapi diartikan dengan otak mereka sendiri. Orang awam kan enggak ngerti. Kalau tidak punya ilmu tidak mengerti. Mereka iya-iya aja. Mereka akan mengatakan, oh iya betul ya, Quran semuanya ada lengkap, tidak perlu hadis. Sehingga apa artinya? Nah, artinya nanti Quran itu dibaca oleh mereka, diartikan oleh otak mereka sendiri, semau mereka sendiri. Mereka percaya. Nah, dan itulah fitnah-fitnah yang di akhir zaman yang muncul seperti itu. Kalau sudah fitnah, pemikiran ini sudah masuk ke dalam otak manusia, akan menyebabkan fitnah tersebut, akan menyebabkan murtad keluar daripada agama Islam kalau diyakin dan percayai. Ini tujuan mereka. Mendingan fitnah maksiat masih belum keluar dari agama Islam. Makanya ini lebih berbahaya. Ini harus dilawan, harus disebarluaskan, harus dijaga daripada segala macam fitnah, dibentengi. Dengan apa? Ilmu. Belajar ilmu. Bertanya kepada ulama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk akhir-akhir ini juga mereka di DPR pusat itu, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya zaman sekarang ini tidak perlu kita menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan. Bukan karena mereka merendahkan Al-Qur'an, enggak, Al-Qur'an itu kitab yang mulia. Kalamullah itu ya. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu. Itu kalam langsung diturunkan kepada siapa? Kepada hamba yang termulia, manusia yang terhebat. Manusia yang termulia itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan diamalkan juga oleh sahabat-sahabatnya. Disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Rasul? Mereka adalah orang-orang yang mulia semuanya. Sahabat Rasul. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan ketika ditanya, apa kamu lebih afdal apa Sayyidina Muawiyah? Debu yang ada di kudah Muawiyah itu lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Aziz mengatakan, debunya aja yang ada di kudah, bukan kudanya, apalagi kudanya. Apalagi Sayyidina Muawiyahnya lebih afdal daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu sahabat yang terendah, bukan sahabat yang biasa, apalagi sahabat yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi Quran itu adalah kitab yang sangat mulia, diturunkan oleh Tuhan Zat yang Maha Mulia, diturunkannya kepada manusia yang paling mulia dan disampaikan kepada sahabat-sahabat, orang-orang yang mulia-mulia semuanya. Jadi pantas mengamalkan Quran. Tapi kalau kita manusia seperti kita ini penuh dengan kotoran, penuh dengan maksiat, penuh dengan penyakit hati, kemudian kita mau mengamalkan Al-Quran berpegang teguh, tidak pantas. Kita ini ngaca, kita ini siapa? Ya, mereka ngomong seperti itu. Kalau dipikir secara pendek mungkin benar juga, iya ya. Kita ini siapa itu? Ya, kita katakan mereka sahabat-sahabat orang yang mulia, Nabi Muhammad orang yang mulia karena apa? Karena taat kepada Allah. Dan termasuk bentuk taat kepada Allah, taat dengan Al-Qur'an, kitab yang diturunkan oleh Allah. Salah satu bentuk taat kepada Allah mengamalkan apa yang ada di Qur'an. Dengan mengamalkan apa yang di Qur'an, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebelum mengamalkan apa yang ada di Qur'an, mereka orang-orang biasa. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, kafir, tidak beriman. Tapi setelah mereka percaya, mengamalkan apa yang di Qur'an, percaya dengan Al-Qur'an, iman dengan Al-Qur'an, menjadi sahabat yang mulia. Kita memang orang-orang kotor karena kita belum mengamalkan Al-Quran. Kalau kita mengamalkan Quran, kita akan menjadi mulia. Yes. Dengan dibalik seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, mereka orang-orang biasa akan tertipu. Iya, betul juga. Ini Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Jadi kalau sekarang mereka ini tidak bisa berperang secara langsung melawan umat Islam, karena mereka sadar mereka tidak akan bisa mengalahkan umat Islam dengan perang fisik. Nah, mungkin bisa. Umat Islam tidak bisa dikalahkan dengan perang fisik. Ya, kita aja yang hanya mengandalkan babu runcing aja bisa mengalahkan mereka dengan persenjataan yang lengkap. Sahabat dalam perang Badar dengan cuma 313 orang bisa mengalahkan pasukan orang kafir 1000 orang dengan persenjataan yang mereka lengkap sekali. Mereka tidak bisa mengalahkan orang Islam dengan perang fisik. Nah, mereka berusaha merusak umat Islam dengan perang pemikiran sekarang ini. Dimunculkan fitnah seperti ini, pemikiran seperti ini. Mereka kirim sengaja, mereka dibayar orang-orang Islam yang mereka adalah orang Islam dan mereka dianggap sebagai profesor, dokter, kiai, ulama. Kemudian disebarkan untuk diberi tugas menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka sehingga merusak akidah umat Islam yang sebenarnya, menjauhkan umat Islam dari ajaran yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kita harus tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga berpegang teguh dengan Al-Hadis. Tidak bisa dipisahkan. Quran dan hadis, kita percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan hadis Rasul, tidak mengikuti hadis Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, ingkar kepada ajaran Rasul, percuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwasanya inna khairal kitab kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik kitab adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri juga mengatakan dalam firman-Nya, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad ini mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah. Kita percaya dengan kitab, tidak percaya dengan hadis, sama aja. Kita tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Oleh karena itu pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, sahabat, tapi sahabatnya ini sahabat yang munafik. Yang mana sahabat yang munafik ini berselisih dengan orang Yahudi dalam satu perkara. Akhirnya mereka mencari pengadil. Ayo kita pergi kepada Rasul. Katanya orang Yahudi, ah, jangan kepada Rasul. Kita pergi kepada yang lainnya aja. Ada Ubay bin Ka'ab, ada sebut sebulan. Tidak, si Yahudi tidak mau kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pergi kepada Rasul. Minta keadilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diputuskan oleh Rasul bahwasanya perkara itu dimenangkan oleh orang Yahudi. Akhirnya keluar dari rumah Rasul, tetap si munafik itu tidak terima. Ana tidak ridho dengan keputusan Rasul. Ana tidak setuju dengan keputusan Rasul. Ana pergi, mari kita pergi ke Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Kita minta keadilan dari beliau. Pergi ke Sayyidina Abu Bakar dan diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk orang Yahudi juga. Tetap tidak terima ini si munafik. Enggak, terakhir aku minta kepada Sayyidina Umar. Keadilan kepada Sayyidina Umar. Mereka berdua akhirnya setuju untuk berangkat kepada Sayyidina Umar. Kemudian si Yahudi itu berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ini kami ini sudah datang kepada Rasul, diceritakan. Kemudian Rasul memutuskan bahwasanya perkara ini hakku, milikku. Tapi dia tidak terima. Kita pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan demikian pula Sayyidina Abu Bakar memutuskan bahwasanya perkara itu milikku. Tapi tidak percaya juga. Kemudian kami datang kepadamu ya Abu Bakar. Sayyidina Umar bertanya, betul wahai si fulan, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini? Naam, betul. Seperti itu memang kejadiannya. Oh kalau begitu tunggu dulu sebentar ya. Sayyidina Umar masuk ke dalam kamarnya, ngambil sesuatu. Yang diambil pedang di sini. Diambil pedang, plak. Si orang munafik tadi langsung dibunuh oleh Sayyidina Umar. Meninggal di tempat. Ini Sayyidina Umar. Keras dalam hak, keras dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga heboh, menjadi perbincangan. Bagaimana Sayyidina Umar membunuh? Di saat mereka membicarakan Sayyidina Umar, datang langsung pembelaan dari Tuhan semesta alam. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Apa artinya firman Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, katanya Allah Subhanahu wa taala, sumpah-sumpah, tidaklah mereka orang yang beriman, bukan orang muslim, bukan orang mukmin, kalau mereka tidak terima, tidak ridha dengan keputusanmu wahai Muhammad, sampai betul-betul mereka ridha dari hati mereka, mantap, bukan ridha dengan lisan tapi hati mereka pun ridha, yusallimu taslima dengan sepenuhnya, baru mereka beriman. Jadi ternyata dianggap mereka itu sudah kafir, murtad. Karena apa? Karena tidak menganggap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan yang adil, menganggap salah, tidak adil itu. Jadi artinya bahasa Umar betul sudah membunuh orang yang sudah memang sepatutnya dan seharusnya untuk dibunuh. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada Sayyidina Umar, antal faruq, kamu memang betul-betul faruq yang membedakan antara hak dan yang batil. Maka semenjak itu Sayyidina Umar diberi laqab al faruq. Bahkan malaikat Jibril pun juga ketika itu turun dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, inna Umar faraqa bainal haq wal batil. Sayyidina Umar betul-betul memisah dan membedakan antara hak dan yang batil. Bagaimana di sini? Ya, dipuji oleh malaikat Jibril. Dan banyak muwafaqat Sayyidina Umar. Banyak Sayyidina Umar ini keputusan-keputusannya, ide-idenya, pemikirannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kejadian sekarang ini. Jadi ini contoh bagaimana seseorang kalau tidak terima, tidak legawa dengan keputusan Rasul, dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, na'udzubillah, percuma atiullah wa ati Rasul digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ya sama aja. Jadi al-i'tisam bil kitab was sunnah, harus kedua-duanya. Kita ini adalah manusia yang diturunkan kepada kita Al-Qur'an, tapi untuk memahami Al-Qur'an perlu penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu penafsiran ulama-ulama yang terdahulu, yang mereka ahlul ilm wa ahlul istiqamah wa ahlul khair. Bukan pemikiran orang sekarang. Sekarang ini mana mereka yang bisa menandingi ulama-ulama terdahulu? Imam Fakhrur Razi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Hafal Quran semenjak kecil, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Hadis, 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal menghafalnya. Itu mereka ulama yang top-top semuanya, kok dianggap salah, dianggap pemikirannya tidak benar, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tidak ada. Al-Quran kapanpun, dimanapun tetap sesuai. Itulah mukjizat Al-Quran. Sampai hari kiamat tetap Al-Quran bisa dijadikan pedoman, rujukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Rujukan kalau ada masalah, kembalikan kepada Quran dan kembalikan kepada As-Sunnah dengan ta'wil, dengan tafsir ulama yang diterima, tafsir ulama yang benar-benar ulama. Ya, inilah salah satu contoh daripada fitnah yang mana dikatakan oleh Rasul, kakita illailil mudlim, nanti datangnya fitnah itu bertubi-tubi seperti datangnya kegelapan di malam hari yang gelap. Nah, ini yang dipesankan oleh Habib Abdullah bin Al-Hadad dalam kitab ini. Maka dikatakan juga di sini, Bahasanya usikum bima ini tasantum ilan tadilu abadan kitabullah wa sunnati. Rasul sallallahu alaihi juga berwasiat kepada kita. Bahasanya aku akan memberikan kepada kalian wasiat, berpegang teguhlah dengan wasiatku ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Salah satunya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kitabullah. Kitabnya Allah. Segala sesuatu kembalikan kepada kitab Allah. Jangan jauh dari Al-Qur'an. Mereka berusaha sekarang ini menjauhkan umat Islam dari Qur'an. Pertama, menjauhkan mereka daripada membaca Al-Qur'an. Sehingga mereka sibuk dengan HP mereka, dengan internet mereka, dengan televisi mereka, dengan pergaulan mereka, sibuk sampai tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang mereka mengatakan, wah anak tidak ada waktu untuk baca Quran. Wah, Quran itu jangan nunggu ada waktu kosong baru baca Quran, tapi jadikan waktu khusus untuk baca Quran. Kalian jadikan jam sekian atau satu jam dalam satu hari, atau sekian waktu dalam satu hari, anak jadikan khusus untuk baca Quran. Sekian menit dalam kehidupan anak satu hari, selama satu hari 24 jam anak jadikan untuk sholat duha, untuk sholat rawatib qobliyah, kemudian untuk membaca salawat. Kasih waktu khusus, jangan nunggu waktu kosong. Kalau kalian nunggu waktu kosong, kalian ngobrol enak satu jam, televisi dua jam, tiga jam, kemudian kalian mengatakan bahwasanya tidak punya waktu untuk baca Quran, tidak punya waktu untuk sholat sunnah, tidak punya waktu untuk zikir dan sholawat kepada Rasul, sampai mati kalian tidak akan punya waktu. Jadi jadikan waktu khusus untuk itu lebih dahulu. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ini akhir zaman sudah waktunya memang syar. Ma min zamanin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada suatu zaman yang datang kecuali zaman yang setelahnya pasti lebih buruk. Kecuali zaman yang setelahnya pasti lebih jelek. Jadi kalau zaman sekarang ini kita mengeluh banyaknya fitnah, zaman yang akan datang lebih lagi nantinya. Dan itu sudah sunnatullah, sampai nantinya hari kiamat akan datang dan tiba, baru kita akan menghadapi pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian di saat Rasul sallallahu alaihi berjalan dengan sahabatnya, tahu-tahu mendadak berhenti. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke tanah di bawah. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan garis, menulis garis di tanah itu. Rasul mengatakan, hadza sabilullah. Ini loh jalannya Allah. Ini loh fattabi'uh. Ikutilah jalan ini. Ini jalan yang lurus. Kemudian Rasul sallallahu menggaris-gariskan di sebelah kanan garis itu dan sebelah kiri garis itu dengan garis-garis yang banyak. Garis kanan. Garis. Wa hadhihi subulun. Rasul kemudian mengatakan, hadhihi subulun, dan ini jalan-jalan yang banyak. Likulli subulin minha, likulli sabilin minha, syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan daripada jalan-jalan itu, ada setan yang mengajak manusia untuk jalan dengan jalan tersebut. Fala tattabi'u, jangan kalian ikuti itu. Rasul sallallahu kemudian mengatakan, membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian Rasul membaca ayat, janganlah kalian mengikuti. Kemudian membaca ayat bahwasanya inilah jalanku dan inilah jalanku yang lurus, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang begitu banyak fitnah-fitnah. Fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian nanti jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian daripada jalanku yang lurus ini. Jangan diikuti. Ada paham baru, ada ini baru, jangan diikuti. Nah, ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya fitnah di akhir zaman nantinya pasti akan terjadi bertubi-tubi datangnya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, lan tadilu abadan kitab Allah. Yang pertama adalah kalian aku wasiatkan dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah sunnati. Yang kedua adalah sunnahku, ajaranku. Apa yang dijelaskan oleh Rasul semuanya lengkap. Apa yang diajarkan oleh Rasul semuanya sempurna. Tidak ada yang tersisa. Dari semenjak aktivitas kita di pagi hari sampai kita tidur di malam hari pun, semuanya dijelaskan oleh Rasul. cara bagaimana kita ibadah itu jelas-jelas sudah dijelaskan. Cara bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita ke kamar mandi istinja, bagaimana kita juga memakai pakaian, bagaimana kita keluar rumah, bagaimana kita naik kendaraan, bagaimana kita di toko, bagaimana kita jual belinya, semuanya kan dijelaskan. Bagaimana kita nanti pulang ke rumah, bagaimana kita juga masuk kamar mandi, semuanya dijelaskan. Bagaimana kita tidur, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan usah jauh daripada ajaran Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oleh karena itu sekarang bulan Maulid ini yang sudah kita masuki, jadikan sebagai momen untuk lebih semangat lagi, lebih meningkatkan lagi bagaimana kita mengamalkan sunnah Rasul, bagaimana kita meningkatkan pengamalan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita baca Maulid, kita pelajari bagaimana akhlak Rasul. Selain kita baca Maulid, juga kita mengetahui bagaimana sirah dan sejarah Rasul itu bagaimana, biar kita tahu bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita ikuti. Maulid khair kabir, kita hadir Maulid sudah luar, masya Allah, suatu kebaikan yang besar, tapi akan lebih sempurna kalau kita di situ. Setelah kita bubaran daripada menghadiri Maulid Nabi Muhammad, kita akan menjadi lebih takwa kepada Allah. Kita menjadi lebih takut melakukan kemaksiatan, lebih takut melakukan yang dilarang oleh Allah, lebih cinta kepada Rasul, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir Maulid sudah ibadah, khair kabir, rahmat turun di situ, apalagi ketika kita pulang ke rumah dengan membawa takwa yang baru, dengan membawa semangat yang baru mengamalkan sunnah Rasul, cinta yang baru, tindak yang bertambah kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi sempurna. Mumpung bulan Maulid, bulan yang mulia, di sinilah bulan dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah iblis teriak-teriak, tidaklah iblis menangis dan sedih kecuali dalam empat keadaan, di antaranya ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian di antaranya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kapan juga? Ketika Rasulullah dilahirkan. Karena iblis tahu ketika Rasul dilahirkan, inilah menjadi sebab bagaimana manusia akan menjadi lebih baik, bagaimana manusia akan digiring kepada jalan yang benar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab membawa rahmat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, kitaballah wa sunnati. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, wa itrati. Kitaballah wa itrati ahla baiti. Aku berpesan kepada kalian dengan dua hal, salah satunya kitab Allah dan keturunanku, keluargaku. Berpegang teguhlah dengan keduanya. Jangan jauh dari Quran, jangan keluar. Dan ini hadis lebih sahih, sanadnya lebih kuat daripada kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa itrati. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, masalu ahli baiti ka masari safinati Nuh. Gambaran keluargaku adalah sebagai atau seperti kapalnya Nabi Allah Nuh. Man rakibaha naja. Saat itu barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, dia akan selamat. Yang tidak naik ke dalam perahu Nabi Nuh, dia akan celaka. Begitu juga di zaman, setiap zaman, barang siapa yang mengikuti keluarga Rasul, keluarga yang benar, ya, keluarga yang, Rasul yang benar, dia akan selamat. Naja. Waman barang siapa yang tidak menaikinya, harik, dia akan tenggelam. Nah, inilah yang diwasiatkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai rujukan. Jadi apapun kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jadi di sini bagaimana kalau Allah mengatakan sendiri, kalau kalian cinta kepada aku, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepada kalian. Semoga di bulan Maulid ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan, sehingga kita sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga dari segala keburukan, dari segala musibah, dan semoga di hati kita ini diberi kecintaan yang mendalam, kecintaan yang kuat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan Rasul dalam keadaan Rasul ridha kepada kita, dalam keadaan Rasul sasam senang dan bangga dengan kita, dan mudah-mudahan kita meninggal disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh gembira, dan kemudian kita di akhirat digabungkan, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa kunya salih hajami asamira li khairid dunya wal akhirah wa ala niyati sahibil kitab wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.